Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlilah fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fiik. Kalau kamu katakan ikutilah Allah. Haddatsana Ahmad ibnu Isa. Ahmad ibnu Isa ibni Hassan. Ahmad ibnu Isa ibni Hassan al-Misri. Al-Ma'ruf bibni At-Tasturi. Dia ini lebih dikenal dengan Ibnu Tasturi. Baik. Saduqun. Dia rawi yang saduq. Qala haddathana Abdullah ibn Wahbin. Telah menghabarkan kepada kami Abdullah bin Wahab. Abdullah ibn Wahab ibni Muslim. Al-Qurashi maulahum. Abu Muhammad al-Misri. Fiqah. Qala akhbarani Makhramah ibnu Bukair. Berkata Abdullah bin Wahab, telah menghabarkan kepadaku Makhramah bin Bukair. Makhramah ibnu Bukair ibni Abdullah ibnil Ashaj. Tayyib. Al-Qurashi Abul Miswar. Abul Miswar. Saduqun. An abihi, dari ayahnya. Barakallahu fikum. Ya. Siapa nama ayahnya? Nama ayahnya siapa? Yohan. Bukair bin. Baik, Bukair ibnu Abdullah ibnil Ashaj. Barakallahu fikum. Fiqah. An Abdullah ibni Sa'ad. Iya. Dari Abdullah bin Sa'ad maula Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Sa'ad maulanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-Taimi al-Madani. Al-Hafidh Maqbul. Al-Hafidh mengatakan bahwasanya Abdullah bin Sa'ad ini maqbul. Tayyib. Inda akhina Musa. Musa. Mana Musa? Maqbul menurut Al-Hafidz maksudnya apa Musa? Apakah diterima riwayatnya? Atau ditolak? Musa. Anta ya Musa. Makbul menurut Al-Hafidz maksudnya apa Musa? Ini pertanyaan Masya Allah berulang-ulang kali. Sengaja saya ulang-ulang. Kullama takarrar taqarrar. Masih ingat faedahnya? Tatkala sesuatu itu sering berulang-ulang, maka dia akan tertancap di hati kalian. Tayyib Musa. Allah musta'an. Aina anta ya Musa? Tayyib Harun. Akhuk. Akhu Musa. Harun akhu Musa. Makbul menurut Al-Hafidz maksudnya apa Harun? Jangan seperti saudara Anda. Unsur akhoka. Tolong saudara kamu. Allah musta'an. Harun. Allah musta'an. Apa maksudnya? Yahya. Naam, indana Yahya ya ikhwan. Mana? Khudil kitab bi quwwah. Ya Yahya. Makbul menurut Al-Hafidz maksudnya apa Yahya? Taib, diterima jika ada penguatnya. Itu menunjukkan berarti riwayatnya lemah atau kuat Yahya? Lemah. Baiklah ya. Taib, barakallahu fikum. Ahsanta Yahya. Anta kasmik. Taib. Qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu an yaqul, berkata Abdullah bin Sa'ad, saya mendengarkan Abu Hurairah beliau menyatakan. Ayat. Wa mahalu hadzal isnad anta akhu Rifki. Masmuk. Siapa? Siapa namanya? Hafidz. Masya Allah. Ismun kabir. Hafidz. Wa mahalu hadzal isnad. Sahih. Allah musta'an. Allah musta'an. Jangan bikin berat nama Anda itu. Baik, makanya dalam dars harus konsentrasi. Iya. Baik, Allah musta'an. Anta aku Muhammad. Ngawi. Baik, masmuk ya akhi. Ibrahim. Pamahalu hadzal isnad. Dhaif. Siapa penyebab kedhaifannya? Tayyib Abdullah ibnu Sa'ad maulah Aisyah, dia makbul barakallahu fikum. Tayyib, sehingga sanadnya lemah barakallahu fikum, walaupun maknanya sahih itu dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya sudah kita baca. Yaqul Abu Hurairah mengatakan, al-abdu idza ata'a sayyidahu faqad ata'a Allah azza wa jall, fa idza 'asa sayyidahu faqad 'asa Allah azza wa jall. Beliau menyatakan, seorang hamba, seorang budak, apabila dia mentaati tuannya, maka sungguh dia telah mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan apabila dia bermaksiat kepada tuannya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ayyib. Sehingga dari sini barakallahu fikum menunjukkan bahwasanya ketaatan seorang budak kepada majikannya itu termasuk perkara yang wajib. Ayyukhan ya. Ayyib. Selama ketaatan tadi tidak mengandung unsur maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ayyib. Al-Mu'adzin yu'adzin. Ayyib. Wallahu ta'ala alam biswab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita baca beberapa pertanyaan yang kemarin masuk. Apakah termasuk ruqyah yang diperbolehkan seseorang membaca surat Al-Baqarah misalnya di sebuah bejana berisi air, kemudian air tersebut disiramkan ke pojok rumah dengan niatan agar jin di dalam rumah tersebut pergi? Barakallahu fikum. Terkait dengan membacakan ayat Al-Qur'an kemudian ditiupkan ke air, barakallahu fikum, itu ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Syekhu Rabi hafizahullahu taala wa ra'a dalam soal jawab terkait dengan ruqyah, beliau mengatakan hal yang demikian barakallahu fikum tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Adapun Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullahu taala, beliau berpendapat barakallahu fikum bahwasanya hal yang demikian itu ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat Abu Daud barakallahu fikum, dan beliau menganggap riwayatnya sahih sehingga tidak mengapa ya dilakukan barakallahu fikum. Dan itu bisa antum lihat dalam ta'liq beliau terhadap kitab Fathul Majid. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Iya. Kalau ana secara pribadi lebih condong dengan pendapatnya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Karena beliau menyebutkan dalil dalam masalah ini. Tayyib. Iya. Tayyib, afwan Ustaz, kami pernah dapat faedah dari Ustaz bahwasannya Ismail ibn Abu Wais dhaif fi nafsihi, akan tetapi kalau beliau meriwayatkan dari pamannya maka dia sabetun. Ada wahmun. Iya. Seingat saya tidak pernah memberikan faedah yang demikian. Di catatan antum demikian sebelumnya? Ada yang catat? Kalau saya lihat di catatan yang saya miliki, soduk. Iya. Yukhti. Dia soduk terkadang salah. Demikian di catatan kalian. Dhaif atau soduk? Hah? Soduk. Hah? Iya, soduk pun yukhti. Berarti catatan Anda yang harus diperbaiki. Barakallahu fikum. Tanda-tanda hari kiamat itu apa? Karena udah banyak gunung-gunung yang meletus dan gempa bumi. Barakallahu fikum. Tanda-tanda hari kiamat itu barakallahu fikum dibagi menjadi dua oleh mereka para ulama. Ada ya, alamatus sa'atul kubroh, ada alamatus sa'atul sughroh. Tanda hari kiamat besar, ada juga tanda hari kiamat kecil. Bang Ikhwan ya. Baik. Barakallahu fikum. Terkadang juga mereka membagi dengan pembagian yang lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Beliau membagi, ya, alamatun qad mada. Ada tanda hari kiamat yang sudah berlalu. Barakallahu fikum. Seperti yaitu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan tanda hari kiamat. Buistu wa sa'aka hatain. Kata Rasul, saya diutus dan jaraknya dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Ya, menunjukkan sudah sangat sangat dekat. Barakallahu fikum. Yang kedua, alamatun qad yatajaddad. Ya. Yata'adda. Tanda-tanda yang terus berdatangan, masih terus berlangsung. Barakallahu fikum. Ya. Itu seperti yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril, akhbirni anis sa'ah. Maka Rasul mengatakan, mal mas'ulu bi a'lama, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Iya. Fa akhbirni an amaratiha, maka Rasul mengatakan, wa ikhwan, antalidal amatu rabbataha wa antarul hufatal uratal 'alata yatatawwaluna ri'asyai yatatawla yatatawaluna fil budiyah. Barakallahu fikum. Iya, Anda melihat seorang budak melahirkan tuannya, barakallahu fikum, dan Anda melihat orang yang miskin, iya, tidak memiliki alas kaki, pengembala, barakallahu fikum, dia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Iya, orang-orang yang miskin mendadak kaya raya. Barakallahu fikum. Baik. Begitu juga al-haraj. Iya. Terjadinya banyak peperangan dan pembunuhan. Itu juga di antara tanda hari kiamat, barakallahu fikum, yang akan terus berlangsung. Iya. Kemudian yang ketiga adalah kismun, barakallahu fikum, lam ya'ti. Salah satu tanda yang sampai sekarang belum datang, yaitu tanda kiamat kubro. Iya, munculnya barakallahu fikum Ya'jud, Ma'jud, Dajjal, barakallahu fikum, iya, Nabi Isa, Al-Mahdi, dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Hamba Allah akan masuk surga karena rahmat dan keutamaan Allah. Lalu untuk apa pahala dari amalan hamba tersebut? Barakallahu fikum. Itu untuk asbab. Iya. Memang seorang hamba masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala bi fadlihi wa minnatihi, dengan keutamaan dan anugerah dari Allah. Tapi untuk mendapatkan al-fadlu wal minnah yahtaj ilal asbab. Ya toh? Butuh kepada sebab. Sebagaimana Anda untuk naik ke atas loteng pakai tangga. Paham ikhwan ya? Baik, sehingga keduanya ada kaitannya. Barakallahu fikum. Apakah ada doa khusus ketika minum air zam-zam? Enggak ada. Iya. Terserah antum ingin meminta apa. Yang ada dengan keumuman sabda Rasul, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung dengan doa atau niatan orang yang meminumnya. Barakallahu fikum. Setahu saya tidak ada doa yang khusus. Fanusad, jika seorang mendapatkan sop salat di depan, tapi di situ terdapat kotoran, mana yang lebih afdal, sholat di situ atau pindah ke belakang yang bersih? Barakallahu fikum. Dilihat kotorannya itu kotoran yang najis atau tidak. Ya. Kalau kotoran anak MTQ gitu ya. Barakallahu fikum. Ya. Antum bersihkan, barakallahu fikum. Ya. Tapi kalau kotorannya bukanlah kotoran yang najis, enggak apa-apa antum sholat di situ. Ya, lebih afdal sholat di shop terdepan. Barakallahu fikum. Apa maksud dari ibadatu rabbihi dan dengan ibadah kepada Allah. Dengan hadis kedua, terkait dengan hadis yang kemarin, setelah ana lihat lagi, barakallahu fikum, makna idza nasahal abdu, ya, wa ahsana ibadata rabbih. Tayib. Idza nasaha, idza innal abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadata rabbih. Tayib. Wa ahsana ibadata rabbih, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan ibadah kepada majikannya. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, tadi faedah dari Ustaz Afif yang maksud Ismail ibn Abi Uwais. Ya, itu pendapat beliau. Barakallahu fikum. Ya. Emang demikian? Ustaz Afif pernah mengatakan? Baif. Hah? Iya. Dapat di mana, Riz? Darus Am? Darus Khas? Hah? Terus khas, labas. Itu pendapat beliau. Bang Ikhwan, ya? Iya. Karena itu pertanyaannya, membahasakannya dengan saya. Gitu ya. Saya tidak pernah, barakallahu fikum, memberikan pernyataan yang demikian. Iya, sehingga harus diperjelas pertanyaannya. Labas. Ikhtilaf, barakallahu fikum, bainal ulama. Baik. Yang saya sebutkan tadi, itu dinukilkan dari kitab Taqribut Tahdzib miliknya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Baik. Lebih afdal mana? Menikahi wanita yang masih gadis atau yang sudah janda? Allah musta'an. Pembahasannya seperti itu, ya. Tergantung situasi dan kondisi. Ikhwan, ya, hukum asalnya al-bikr afdal. Ya, hukum asalnya perawan yang segelnya masih utuh itu yang lebih afdol. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Namun terkait dengan situasi dan kondisi masing-masing orang, barakallahu fikum, itu juga bisa mempengaruhi. Baik, barakallahu fikum. Seperti yang terjadi pada sahabat. Hah? Sahabat? Baik, Jabir bin Abdullah menikahi seorang janda karena beliau punya adik yang masih kecil-kecil. Ya. Kalau dia menikah dengan seorang perawan yang umurnya itu sama dengan adik-adiknya, masih sweet 17 semua, udah enggak jalan rumah tangga, ya. Yang ini main peta umpet, yang ini main barakallahu fikum masak-masakan, wah sudah amburadul. Kenapa? Mainan saja pikirannya anak-anak umur sekian. Sehingga beliau lebih memilih untuk menikahi janda. Paham, Ikhwan, ya? Baik, barakallahu fikum. Tergantung situasi dan kondisi yang ada. Barakallahu fikum. Apa hukum bagi orang yang tidak menjawab salam? Dia akan berdosa. Menjawab salam itu wajib hukumnya. Apakah setiap orang yang diperbudak itu termasuk dari kalangan orang kafir, dikarenakan yang namanya budak kan dari tawanan perang? Tidak mesti, barakallahu fikum. Iya, tidak mesti yang namanya budak itu kafir. Terbukti sahabat Salman Al Farisi, beliau diperbudak, barakallahu fikum. Karena apa? Ditipu. Iya, baik. Jika seorang mencuri lalu dijual barang tadi, apakah pembeli boleh memakai barang tersebut padahal dia baru mengetahui setelah dia membelinya? Barakallahu fikum. Al-islah. Iya. Baik. Dia beli barang dari temannya, ternyata temannya ini dapatnya dari mencuri. Ya, setelah diusut baru ketahuan. Barakallahu fikum. Maka dia melakukan islah dengan yang punya barang tadi dan juga yang mencuri. Bang Ikhwan, ya? Baik, barakallahu fikum. Gimana enaknya? Ya. Barang itu mau diambil, silahkan. Tapi apa? Uang dia dikembalikan. Minta sama yang mencuri tadi. Bang Ikhwan, ya? Baik, kembalikan uang dia. Barakallahu fikum. Atau, ya, barang itu dia ikhlaskan, dijual. Barakallahu fikum. Yang dicuri barangnya, minta uang dari yang mencuri. Bang Ikhwan, ya? Baik. Afwan, ada santri MTV. Oh, bukan MTV, MTF. Ini kan V ya. MTV. Bukan santri MTV, santri MTF. Setiap darus am tidak pernah menghafal hadis. Iya, tolong ditanbih barakallahu fikum. Ya, sudah cukup saya baca demikian. Lain kali kalau tidak maju yang ngasih pertanyaan, saya harapkan ngasih tahu namanya ya. Barakallahu fikum. Paham di sini ya? Baik. Itu untuk kebaikan antum sendiri, barakallahu fikum. Apakah hewan-hewan serangga yang ada di masjid sekarang termasuk hewan yang najis dikarenakan hidupnya berada di kolam hijau sebelah masjid? Antum yakin itu terbang dari kolam sebelah? Barakallahu fikum. Hukum asalnya mereka tidak najis, barakallahu fikum. Baik, ini ada pertanyaan. Apakah bagaimana hukum seorang suami memanggil sang istri dengan panggilan ummi, dan sebaliknya istri memanggil sang suami dengan panggilan abi? Ya. Permasalahan pertama dalam rangka untuk melatih anak-anaknya. Permasalahan kedua dalam keadaan belum memiliki anak namun memanggil dengan panggilan tersebut, barakallahu fikum. Seingat saya pertanyaan seperti ini pernah diajukan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala wa'ra'a. Beliau mengatakan barakallahu fikum, dijauhi panggilan yang demikian. Ikhwan ya, baik. Abi maknanya apa, Ikhwan? Ayahku. Iya. Ummi maknanya adalah ibuku. Paham Ikhwan ya? Baik. Lafaznya demikian, maknanya khabar. Paham Ikhwan ya? Baik. Sehingga kata beliau, dijauhi panggilan seperti itu. Paham sini Ikhwan? Iya, untuk menghilangkan dari makna-makna yang salah tadi. Iya. Baik. Barakallahu fikum, digunakan panggilan-panggilan yang aman. Begitu ya. Seperti apa, Abdullah? Hah? Seperti apa, Abdullah? Adik. Baik, labas. Atau kakak, mas, gitu ya. Baik, barakallahu fikum. Atau yang semisal dengannya. Wallahu ta'ala alam biswab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalu.